Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Memasuki sebuah bab baru dari kitab Tauhid. Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, bab man ata'al ulama awal umara fi tahrimi ma ahallallah aw tahlili ma harramallah faqad ittakhadhahum arbaban. Bab barang siapa menaati para ulama dan para umara, pemerintah, penguasa, fi tahrimi ma ahallallah, dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, au tahlili ma harramallah, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan, faqad ittakhadhahum arbaban, maka sungguh dia telah menjadikan mereka sebagai arbaban, sebagai rob-rob. Ini sebuah bab baru disebutkan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan bahwa ini termasuk hal yang bertentangan dengan tauhid. Bab ini seputar at-ta'ah, ketaatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya menandingi ketaatan kepada Allah, sehingga mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal at-ta'ah, ketaatan. Maka diterangkan oleh penulis rahimahullah agar dijauhi, dan sebelum itu tentunya dipahami dengan baik, jangan sampai terjatuh padanya. Sehingga sekali lagi bab ini, atau yang terkandung, yang disebutkan, diterangkan dalam bab ini, termasuk hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Sebab di antara konsekuensi tauhid dan konsekuensi merealisasikan syahadat la ilaha illallah adalah seorang hamba dalam hal syariat dan agama hanya menaati Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah pada apa yang dia haramkan, dan taat kepada Allah pada apa yang dia halalkan, sehingga dia meyakini halalnya apa yang Allah halalkan dan meyakini haramnya apa yang Allah haramkan, serta berbuat sesuai dengan konsekuensinya, konsekuensi hal itu. Maka dalam hal hukum, hukum syariat, hukum agama, seorang hamba harus hanya mengembalikannya kepada Allah. Allah yang menentukan, Allah yang memberikan keputusan hukum. Dalam judul bab ini, penulis rahimahullah menyebutkan hukum atau vonis bagi orang-orang tertentu, dan beliau juga menyebutkan di dalam judul bab ini sebab seseorang divonis dengan vonis atau hukum tersebut. Adapun vonisnya atau hukumnya adalah ittikhadul arbab. Seseorang dihukumi telah menjadikan selain Allah sebagai rob. Ya, sebagai rob bisa diartikan dengan sembahan, tandingan selain Allah. Ini hukumnya dan vonisnya. Adapun sebabnya, sebab seseorang bisa dihukumi seperti itu adalah ketika dia ata'al ulama awal umara, fi tahrimi ma ahallallah au tahliri ma haramallah. Ketika dia menaati selain Allah, ya terutama para ulama dan para umara. Karena dua golongan manusia ini, ulama dan umara, ya mereka yang menjadi rujukan, mereka yang menjadi panutan bagi umat. Menaati mereka fi tahrimi ma ahallallah, dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Apa yang Allah halalkan justru diharamkan oleh mereka, ulama dan umara, kemudian ya sebagian dari umat mengikuti, menaati, meyakini juga bahwa itu haram padahal Allah menghalalkannya. Dan mereka tahu dalil-dalil menyebutkan bahwa Allah menghalalkannya. Demikian pula sebaliknya, ya, apa yang Allah haramkan justru mereka halalkan. Ya, lalu diikuti oleh sebagian umat, sebagian orang. Padahal mereka tahu bahwa dalil-dalil menunjukkan bahwa Allah mengharamkannya dan tidak menghalalkannya. Disebutkan di sini dua golongan manusia, al-ulama wal-umara. Para ulama dan para umara. Ya. Para ulama, ya, mereka menjadi rujukan umat dalam hal ilmu agama. Mereka yang menyampaikan, mereka yang menerangkan, melalui merekalah umat mengetahui hukum-hukum agama. Kemudian umara, kenapa disebutkan? Ya, karena umara merupakan pihak yang munafir, ya, yang melaksanakan. Pihak yang melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum agama semestinya. Para ulama yang menerangkan, menyimpulkan dari Alkitab wa Sunnah, dan para umara itu yang menerapkannya. Nah, mereka menerapkan di tengah-tengah umat. Sehingga disebutkanlah dua jenis manusia ini, al-ulama dan umara. Itulah yang dimaksudkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz ulil amri, yaitu al-ulama wal umara. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta ulil amri dari kalian. Siapa ulil amri? Ulil amri yaitu al-ulama dan al-umara. Al-ulama yang menerangkan hukum syariat dan umara itu yang menerapkannya di tengah-tengah umat. Nah, seandainya para ulama umat dan para umara umat mereka istiqomah berjalan dengan benar, ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan, ya, tentu akan istiqomah pula umat seluruhnya, bangsa dan negara akan istiqomah, ya, di atas Alkitab dan Sunnah. Nah, al-ulama wal umara, ya, mereka, ya, semestinya memang ditaati, namun itu terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Selama yang mereka perintahkan, yang diperintahkan oleh ulama dan umara ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, ya, tidak bertolak belakang dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ketika itulah ulama dan umara, ya, semestinya ditaati, dipatuhi. Sehingga ketaatan kepada selain Allah itu terikat dengan hukum Allah. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq, yaitu Allah. Nah, dan oleh karena itu, ketika seseorang menaati para ulama dan para umara dalam hal yang menyalahi hukum Allah, seperti di sini, yang Allah halalkan justru diharamkan, kemudian ditaati, diikuti, dalam keadaan orang yang begitu ini tahu hukum Allah sebenarnya bagaimana, atau sebaliknya, ya, yang Allah haramkan justru mereka halalkan, lalu orang ini menaati mereka dalam keadaan dia tahu hukum Allah sebenarnya bagaimana. Maka ketika itu, ya, dia telah keluar dari apa syarat bolehnya menaati selain Allah, sehingga seperti yang disebutkan di dalam judul bab ini, faqad takhadhum arbaban, maka dia telah menjadikan para ulama dan umara itu sebagai arbaban, sembahan-sembahan atau tandingan-tandingan bagi Allah. Nah, kemudian terkait dengan ma ahallallah ma haramallah, apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan, ini semua mencakup akidah dan amali, ya, akidah dan amal zahir, ya, baik yang Allah halalkan itu berupa keyakinan akidah, ya, Allah halalkan untuk diyakini, Allah perintahkan bahkan untuk diyakini, ya, atau amalan perbuatan, ya, yang Allah halalkan atau bahkan Allah perintahkan. Demikian juga apa yang Allah haramkan, yakni mencakup keyakinan dan perbuatan, keyakinan yang Allah haramkan serta perbuatan yang Allah haramkan. Maka tidak boleh menaati selain Allah, termasuk para ulama dan umara, ketika mereka justru mengharamkan keyakinan atau mengharamkan perbuatan yang Allah halalkan atau Allah perintahkan. Demikian juga tidak boleh menaati selain Allah, termasuk para ulama dan para umara, ya, ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, baik yang Allah haramkan itu berupa keyakinan, diharamkan oleh Allah untuk diyakini, maupun berupa perbuatan yang Allah haramkan untuk dikerjakan. Nah, jika tetap menaati mereka, berarti telah menjadikan mereka sebagai arbaban, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala dalam hal syariat, dalam hal hukum agama. Dan itu sangat berbahaya. Nah, sehingga sekali lagi, orang ini dikatakan telah menjadikan selain Allah sebagai Rabb, sebagai Arbab, ya, jika dia tetap menaatinya, ya, dalam keadaan mengetahui hukum Allah sebenarnya bagaimana. Berbeda orang yang tidak tahu. Berbeda dengan orang yang tidak tahu. Ya, dia mengira para ulama ini ulama yang baik, menerangkan hukum Allah yang benar, ya. Nah, dia mengira seperti itu, maka bisa jadi ma'dzur, diberi maaf. Ya. Namun yang dimaksud adalah dia mengetahui jelas, dengan jelas hukum Allah bagaimana, namun tetap menaati para ulama atau para umara, ya, dalam kesalahan mereka, ya, yang bertentangan dengan hukum Allah. Nah, kemudian perlu diketahui kata arbaban. Arbaban ini bentuk jamak dari rabbun. Rabb. Nah, Nah, perlu diketahui bahwa istilah Rob dan istilah Ilah, ya, ini termasuk dua istilah, Rob dan Ilah, yang jika disebutkan secara bersamaan dalam satu konteks, Rob dan Ilah disebutkan dalam satu konteks secara bersamaan, maka memiliki makna yang berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah Rob artinya ya al-mutasarrif, al-malik, ya, yang mengatur, yakni mengatur seluruh makhluk. Mengatur dalam hal apa ya? Semuanya. Ya, pada mulanya mencipta, memberi rezeki, ya, menghidupkan, mematikan, dan semisal dengan itu. Sedangkan ilah, maknanya adalah al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah oleh makhluk. Ya, yang diibadah, yang disembah. Sehingga Rabb, ya, mengandung makna rububiyah, sedangkan al-ilah mengandung makna uluhiyah, ibadah. Ya, yakni diibadahi oleh para makhluk. Adapun ketika disebutkan, ya, sendirian, secara bersendiri, kata Rabb saja disebutkan dalam satu konteks, seperti di dalam judul ini, judul bab ini. Faqad ittakhadhum arbaban, sudah. Atau sebaliknya, kata ilah disebutkan secara bersendiri, ya, tanpa disebutkan kata Rabb dalam satu konteks. Maka keduanya, ya, ijtama'a, kedua lafaz ini memiliki makna yang sama. Memiliki makna apa? Yang sama. Nah, ketika disebutkan bersamaan dalam satu konteks, maka maknanya menjadi berbeda masing-masing. Tapi ketika disebutkan sendirian, maka yang ini mencakup yang itu mencakup yang ini. Seperti di sini kata arbaban. Ya, kata arbaban. Ya. Bisa dimaknakan faqad ittakhadhum arbaban, yakni menjadikan mereka sebagai ma'budin, alihah, sembahan-sembahan yang diibadahi. Sembahan-sembahan yang diibadahi. Ya. Jadi kata arbaban di sini mencakup makna ilah. Mencakup makna ma'bud. Ilah kan artinya ma'bud tadi, yang diibadah, yang disembah. Nah, contoh lainnya adalah, ya, di dalam hadis tentang fitnah kubur. Ya. Ketika ditanyakan oleh dua malaikat Munkar dan Nakir, ya, man rabbuk, maknanya apa? Kata para ulama, maknanya adalah man ma'buduk. Ya, siapa sembahan yang kau ibadahi selama engkau hidup di dunia? Man ma'buduk. Jadi maknanya bukan apa, man khaliquk, siapa yang menciptakanmu? Ya, karena kalau maknanya itu, siapa yang menciptakanmu, man rabbuk, jadi siapa yang menciptakanmu, maka hampir-hampir tidak ada manusia yang mengingkarinya. Hampir-hampir tidak ada manusia yang mengingkari bahwa yang menciptakan adalah, ya, zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Satu pencipta. Namun yang dimaukan adalah man ma'buduk. Naam. Kemudian Ibnu Abbas disebutkan, dinukilkan dari beliau di sini, wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Ibnu Abbas mengatakan yushiku, hampir-hampir, ya, turun, berjatuhan atas kalian hijaratun minas sama', bebatuan dari langit. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, sedangkan kalian justru mengatakan Abu Bakar dan Umar telah mengatakan. Ya. perkataan Ibnu Abbas ini, ya, diriwayatkan di dalam hadis, ya, dalam hadis dengan redaksi yang lebih lengkap. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, membantah, mengingkari dan menegur orang-orang yang tidak lekas, tidak langsung segera menerima hukum dan sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada mereka. Ya. Waktu itu Ibnu Abbas menerangkan dengan menyebutkan hadis dari Nabi SAW, ya, bahwa at-tamattu', ya, apa diutamakan untuk bertamattu' ketika melaksanakan ibadah haji atau bahkan diwajibkan. Ya. Tamattu', ya, di sana ada haji apa? Ada haji tamattu', ya. Ada haji apa lagi? Qiran, haji ifrad. Ini kan ada dua cara, dua bentuk. Tamattu', qiran dan ifrad. Nah, Ibnu Abbas menyampaikan kepada mereka hadis Nabi SAW tentang tamattu'. Nah, itulah yang seharusnya, kata Ibnu Abbas. Namun, nah, orang-orang ini, ya, orang-orang ini justru mengatakan, menjawab Ibnu Abbas, inna Abu Bakr dan Umar radhiyallahu anhuma la yarayani tamattu'a bil umrati ila al-hajj wa yarayani ifrad al-hajj afdal. Ya. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, ya, tidak berpendapat tamattu'. Mereka berdua memandang bahwa ifrad, ya, haji ifrad itu lebih afdal. Ya, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menegur dan mengingatkan mereka, sebab yang disampaikan oleh Ibnu Abbas adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka justru menolaknya, ya, membantahnya dengan perkataan atau pendapat Abu Bakar dan Umar. Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama' aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Hampir-hampir, ya, jatuh kepada kalian di atas kalian, dari atas kalian bebatuan dari langit. Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, namun kalian justru mengatakan Abu Bakar dan Umar telah mengatakan begini. Naam. Nah. Ya, jika seperti ini peringatan keras dari Ibnu Abbas, ya, padahal orang-orang yang beliau ingatkan ini, ya, menukilkan pendapat Abu Bakar dan Umar, ya, terlebih lagi, ya, tentunya berhak untuk diingatkan dengan keras, dengan tegas, ya, agar jera orang-orang yang justru, ya, bergantung dengan pendapat selain Abu Bakar dan Umar yang tentunya lebih rendah daripada Abu Bakar dan Umar, dan menolak, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada mereka. Ya, tentu lebih pantas untuk diingatkan dengan keras dan tegas. Nah, di sini Ibnu Abbas sampai mengatakan hampir-hampir turun, ya, berjatuhan atas kalian bebatuan dari langit. Ini bukan suatu hal yang mustahil, berjatuhan batu dari langit bukan suatu hal yang mustahil. Nah, ya, seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ashabul fil, ya, tentara bergajah saja Allah binasakan dengan batu yang dilemparkan oleh, ya, burung-burung yang datang berbondong-bondong, ablabil. Ini bukan satu hal yang mustahil. Nah, seperti ini peringatan keras Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, padahal Abu Bakar dan Umar, ya, merupakan afdalu hadhil ummah, umat yang, orang yang paling afdal dari umat ini dan yang paling dekat dengan kebenaran. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In yuti'u Abu Bakar wa Umar yarshudu." Jika mereka menaati Abu Bakar dan Umar, ya, niscaya mereka akan mendapat petunjuk, mereka akan lurus. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga berkata, "Iqtadu bil ladain min ba'di Abi Bakar wa Umar." Ya. Panutilah, teladanilah dua orang sepeninggalku. Siapa? Yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, dan hadis-hadis yang lain menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar, ya, terkhusus dalam hal hukum-hukum syariat dan hukum-hukum agama, ya, merupakan orang yang patut, paling patut diteladani dan diikuti. Walaupun begitu, tentu tidak bisa dibandingkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Ibnu Abbas mengingkari dengan keras orang-orang yang tidak lekas menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan justru memilih perkataan Abu Bakar dan Umar. Keterkaitan asar Ibnu Abbas ini dengan bab sangat jelas, ya. Perkataan Ibnu Abbas ini menunjukkan diharamkannya menaati para ulama dan umara, ya, menaati selain Umar dan Rasulnya alaihissalatu wassalam, ya, dalam hal yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hadis ini juga, atau perkataan Ibnu Abbas ini juga menunjukkan bahwa ketaatan yang seperti itu kepada selain Allah, ya, itu bisa mendatangkan atau menyebabkan datangnya uqubah, hukuman dari Allah. Sekali lagi Ibnu Abbas tidak berkata sembarang, bukan ancaman kosong. Beliau mengatakan, "Yushiku an tanzira alaikum hidarah minas sama," hampir-hampir jatuh atas kalian bebatuan dari langit. Ini bukan ancaman yang kosong. Ibnu Abbas memahami ayat-ayat dan hadis-hadis, ya, sehingga beliau sangat mengkhawatirkan akan turun hukuman, ya, jika menolak bimbingan Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah menyebutkan dua faedah yang dapat dipetik dari asar atau perkataan Ibnu Abbas ini. Yang pertama adalah kewajiban mendahulukan sabda Rasulullah SAW, ya, atas ucapan dan pendapat siapapun. Lebih mendahulukan ucapan beliau daripada pendapat selain beliau, siapapun dia. Kemudian faedah yang kedua, bahwa menyelisihi bimbingan Rasulullah SAW itu dapat menyebabkan datangnya hukuman dari Allah, uqubah. Nah, datangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, demikian juga para ulama menyebutkan faedah-faedah yang lain di samping dua faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Di antaranya adalah at-tahdzir 'ala taqlid al-a'ma wa ta'assub al-madhhabi. Peringatan dan ancaman, ya, atas taqlid a'ma. Ini taqlid buta. Mengikuti pendapat orang lain tanpa argumen dan dasar yang jelas. Sekedar taklid, mengikuti secara buta. Dan at-ta'assub al-madhhabi. Ya, harus meninggalkan at-ta'assub, fanatisme al-madhhabi, madhab kepada madhab tertentu. Ya, ketika sudah jelas bahwa madhab tersebut menyelisih sebuah hadis atau sebuah ayat bahkan, maka tidak boleh diikuti madhab itu dalam permasalahan itu. Nah, ketika kita mengikuti suatu pendapat, dari pendapat-pendapat para ulama. Kemudian pada suatu saat kita mendapatkan satu dalil yang sahih, sangat jelas dan gamblang, ya berbeda dengan pendapat yang selama ini kita pegang, maka tidak boleh kita tetap bertaklid dengan pendapat tersebut. Kita harus kembali kepada dalil yang sahih. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang sampai mengatakan ajma'ul ulama, para ulama telah bersepakat ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahad, maka tidak boleh baginya meninggalkan sunnah beliau itu demi pendapat seseorang, pendapat siapapun. Ya, ditinggalkan kemudian lebih memilih pendapat manusia biasa. Itu tidak boleh. Dan secara realita dan kenyataan, ya para ulama seringkali berijtihad dalam sebuah permasalahan atau bahkan banyak permasalahan. Namun ketika telah jelas bagi mereka dalil, ya dalam permasalahan itu, mereka tinggalkan pendapat mereka yang dahulu dan mereka ambil dalil yang berupa ayat atau berupa hadis yang sahih. Nah, demikian juga faedah yang lain seperti tadi sudah kita singgung, yaitu ya disyariatkan mengingkari dengan keras terhadap orang yang ya meninggalkan dalil yang sahih, ayat atau hadis yang sahih, dan lebih dan bertaklid ya tetap mengikuti pendapat orang lain, pendapat panutannya, imamnya misalkan. Nah, orang yang sudah diterangkan dengan jelas dan mungkin dia mengakui bahwa dalilnya jelas tapi tetap memilih pendapat imamnya, ya panutannya, tokohnya, maka disyariatkan untuk diingkari, ditegur, diingatkan dengan keras. Kita terangkan bahaya orang yang menyelisih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara contoh yang seperti ini bagaimana? Ya, ketika dia melakukan suatu kesalahan, ya. Kesalahan entah itu dalam hal keyakinan atau beribadah atau dalam hal bermuamalah, ya. Dalam hal muamalah disampaikan kepadanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian demikian begini begini. Lalu dia justru mengatakan lakin fil kitabil fulani, tapi di kitab ini dijelaskan begini begini. Ya subhanallah. Ini dikhawatirkan termasuk dalam ancaman ini ketika disampaikan kepadanya bahwa pendapat dia atau perbuatan dia ini salah, keliru. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda demikian dan demikian, dia justru berargumen dengan ya buku, tapi disebutkan di buku ini begini-begini. Ya subhanallah. Ya, selama hadisnya sudah jelas dan sahih, ya maka tidak boleh mengatakan seperti itu. Dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera menerima sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian penulis rahimahullah menyebutkan perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa qala Ahmad bin Hanbal. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihatah. Aku terheran dengan suatu kaum, dengan orang-orang yang mereka mengetahui dan mengerti sanad, isnad, wasihatah, dan kesahihannya, kesahihan sanad tersebut. Yadhhabuna ila ra'yi Sufyan, namun mereka malah ya mengambil pendapat Sufyan. Wallahu ta'ala yaqul, ya, sedangkan Allah ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Sedangkan Allah ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, maka hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintah beliau, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mereka takut an tusibahum fitnah, akan terkena fitnah sebagai hukumannya. Ya. Lanjutan ayatnya, aw yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih, yang keras. Atadri mal fitnah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, apakah engkau tahu apa itu fitnah yang dimaksud dalam ayat ini? Al-fitnatu syirku, fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi, ya, karena bisa jadi ketika dia menolak sebagian sabda beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayl, ya, bisa jadi muncul di dalam kalbunya ya satu macam penyimpangan, yahlik, lalu dia pun binasa. Naam, lalu dia binasa. Ini perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah untuk menerangkan bahwa tidak boleh meninggalkan ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga tentunya ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya, dan lebih memilih pendapat manusia biasa. Naam. Al-Imam Ahmad rahimahullah di sini mengatakan ajibtu. Ya. Ajibtu, aku terheran. Nah, diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-ajab, ya. Ajab, terheran, ya, heran. Ini ada dua macam. Macam yang pertama adalah ajabus ihsan. Terheran, ya. Dalam bentuk menganggap bagus sesuatu. Heran dalam arti ya terkagum, terpesona dan semisalnya. Nah, ini macam yang pertama. Ini seperti yang disebutkan di dalam perkataan Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayamun. Beliau suka mendahulukan bagian kanan ketika memakai sendal, bersisir, bersuci, dan segala urusannya yang baik-baik, yang mulia-mulia. Ya, beliau ajab. Ajab di sini yakni apa, suka. Ini ajab yang berarti suka dan menganggap baik. Adapun macam yang kedua adalah ajab inkar. Ajab mengandung makna pengingkaran. Heran saya misalkan. Ya. Al-ajab. Nah, ini macam ajab yang kedua inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ajib tu, aku terheran. Yani dalam bentuk mengingkari. Ya, terheran kepada siapa? Kepada kaum orang-orang yang mereka itu sudah memiliki ilmu tentang sanad-sanad hadis. Ya. Sanad, ya, yang dimaksud dengan sanad ya rijalnya, rawinya, mengetahui para rawi hadis, mengenal para rawi hadis, wasihatah, dan mengetahui ya kesahihan sanad tersebut, rawinya thiqah, rawinya terpercaya, makbul, bisa diterima riwayat mereka, tahu. Jadi tahu hadisnya sahih. Ya, tahu hadisnya sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Mereka justru berpendapat dengan pendapat Sufyan, lebih memilih pendapat ya manusia biasa. Yang dimaksud dengan Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri, Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah. Ya, beliau ya seorang imam, seorang imam besar di zamannya. Beliau wafat pada tahun 161 Hijriah. Naam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal terheran, kenapa lebih memilih pendapat Sufyan Atsauri walaupun beliau adalah seorang imam besar di zamannya. Tapi ya tentunya tidak bisa dibandingkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma yantiqu 'anil hawa, beliau tidak berucap dengan hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah, maka tidak bisa dibandingkan dengan pendapat manusia biasa walaupun dari kalangan para imam besar. Nah, mereka lebih memilih pendapat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Allah taala yaqul, padahal Allah taala berfirman falyahdhar. Ini perintah kan? Falyahdhar fil mudhari' didahului dengan lamul amr, menunjukkan perintah yahdar. Ya, falyahdhar yakni falyakhaf, hendaknya takut. Ya. Hendaknya takut. Ya, siapa yang semestinya mereka itu takut? Yaitu alladzina yukhalifuna an amri. Yaitu orang-orang yang menyelisihi ya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua kemungkinan. An amrih dhamir ha'ja sini. Ya, kemungkinan pertama kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang menyelisih perintah beliau. Atau dhamir katakan di ha' di sini amrihi. Yang dimaksud adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi intinya adalah sama saja. Sebab perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah, perintah Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam itu takut. Al-yahdhar, takut, waspada. Ya, apa yang ditakuti? Antusibahum fitnah. Ya. Hendaknya mereka takut akan terkena fitnah. Ya, fitnah. Pada asalnya fitnah itu bermakna apa? Ya, mihnah. Seperti kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Fitnah yaitu mihnah, ujian. Ujian, musibah di dunia. Ya. Di sini ditafsirkan dengan mihnah di dunia. Ujian di dunia, musibah di dunia. Demikian juga yang kedua hendaknya ditakuti apa? An tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Atau mereka tertimpa azab yang pedih, yang menyakitkan. Yakni fil akhirah. Di akhirat. Naam. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullah menafsirkan kata fitnah di dalam ayat ini. Hendaknya mereka takut terkena fitnah. Al-Imam Ahmad rahimahullah menafsirkan kata fitnah dengan makna yang lebih sempit daripada musibah di dunia. Karena musibah di dunia ini umum. Banyak bentuknya. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullah menafsirkannya dengan makna yang lebih sempit. Yaitu syirik. Kesyirikan. Dan kesyirikan itu juga mihnah. Ya, kesyirikan itu juga merupakan musibah. Dan musibah yang sangat besar. Atau paling besar. Kenapa? Karena kesyirikan merupakan musibah yang mengenai agama seseorang. Bahkan mengenai akidah, keyakinan, dan iman seseorang. Ya. Hendaknya mereka takut terkena fitnah. Ya. Terjatuh dalam kesyirikan sebagai hukuman. Ya. Dengan sebab telah menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullah, orang yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya itu bisa terjatuh dalam penyimpangan. Ya, la'allahu idza radda ba'd qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un min az-zayl. Bisa jadi ketika dia menolak sebagian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akan muncul di dalam qalbunya semacam penyimpangan, lambat laun akan semakin banyak dan semakin banyak penyimpangan di dalam kalbunya hingga menyelimutinya, na'udzubillah, fayahlik, lalu dia binasa. Nah, keterkaitan perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ini dengan bab sangat jelas, sebab Al-Imam Ahmad memperingatkan bahayanya bertaklid, mengikuti para ulama tanpa dalil. Seperti di sini, lebih memilih pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri imam besar. Tapi sama saja, dilarang, sangat berbahaya jika diikuti tanpa dalil dan bahkan menyelisihi dalil, mengikuti pendapat para ulama yang bertentangan, berseberangan dengan dalil. Menunjukkan bahwa perbuatan itu bertaklid, mengikuti pendapat ulama yang berseberangan dengan dalil, terdapat dalamnya unsur kesyirikan, yakni syirk fi ta'ah, kesyirikan dalam hal ketaatan. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah menyebutkan dua faedah yang dapat diambil dari perkataan Imam Ahmad ini. Yang pertama adalah tahrimut taqlid, diharamkannya bertaklid. Apa itu taklid? Seperti tadi, apa? Mengikuti pendapat orang lain tanpa dalil, tanpa dasar yang benar, ayat yang sahih, ayat atau hadis yang sahih. Diharamkannya bertaklid bagi orang yang sudah mengetahui dalil dan mengetahui cara menyimpulkan hukum dari dalil. Ini orang yang sudah mengetahui dalil dan mampu menyimpulkan hukum dari dalil, bisa memilih, bisa memahami dalil, mengetahui dalil dan bisa memahaminya, maka yang wajib baginya adalah mengikuti dalil. Dan tidak boleh mengikuti pendapat-pendapat manusia yang berseberangan dengan dalil. Berbeda halnya dengan orang yang benar-benar polos. Dia memiliki atau apa, dia sudah berusaha untuk mengetahui dalil tapi belum mencapainya. Atau dia mendapatkan dalil tapi sama sekali tidak bisa memahaminya. Maka yang seperti ini dimaklumi dan diberi uzur. Namun orang yang mampu mengetahui dalil, bahkan sampaikan kepada dalil dan jelaskan begini-begini maknanya, sudah, kita boleh tetap bertaklid. Yang dia ikuti harusnya adalah dalil. Kemudian faedah yang kedua, ini faedah kedua tadi sudah kita singgung, bolehnya bertaklid bagi orang yang tidak mengetahui dalil. Bertaklid, mengikuti pendapat orang lain. Tapi tentunya dia harus dan wajib memilih siapa yang akan dia ikuti pendapatnya. Tentu orang yang terpercaya ilmunya dan agamanya, kesolehannya dari kalangan ahlul ilm, para ulama. Jadi jangan sembarang. Tidak boleh sembarang memilih, kan saya orang yang bodoh, saya enggak tahu. Terkhusus dalam permasalahan-permasalahan yang rumit, kan saya nggak tahu, nggak bisa menyimpulkan dalilnya bagaimana, maknanya bagaimana, saya nggak paham. Kemudian sembarang memilih pendapat, itu juga tidak boleh. Walaupun tidak mampu memahami dalil dan tidak mampu mencari dalilnya serta memahaminya, tapi kan dia masih mampu untuk berijtihad, berusaha memilih siapa yang akan dia ikuti. Nah, ini kan apa, masuk dalam kemampuannya. dia mampu untuk memilih orang yang terbaik yang bisa dia ikuti pendapatnya. Nah, ketika itulah baru dikatakan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Tapi kalau sembarang memilih dalam keadaan dia bisa memilih yang terbaik yang dia mampu, ya berarti dia belum apa menjalankan ketakwaan kepada Allah sesuai dengan batas kemampuannya. Dia harus memilih. Ya. Siapa orang yang akan diikuti pendapatnya? Tentunya yang paling terpercaya ilmuwan dan kesalihannya. Ya Allah Ta'ala alam biswad. Ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Tauhid. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.